Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun, berita pagi edisi hari ini, Kamis 9 November 2017, dibacakan oleh saya Ilham dan Rian. Tukang becak konvensional, adukan nasib kepimpinan DPRA. Bupati Bener Meriah, warning Reje jika selewengkan dana desa. Mantan Direktur RS Pakinah dipenjara terkait kasus penggelapan. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sirelun, sejumlah tukang becak konvensional tradisional yang beroperasi di Kota Banda Aceh bersama Pengurus Masyarakat Transportasi Aceh atau Mastras Aceh mengadukan nasibnya kepada pimpinan DPRA. Dari Banda Aceh, Herianto melaporkan. Tukang becak mesin konvensional meminta transportasi online yang beroperasi di Kota Banda Aceh di stop. Sulaiman Hanafi, salah seorang tukang becak konvensional, dalam pertemuan dengan Wakil Ketua 2 DPRA Irwan Johan mengungkapkan, sejak kehadiran transportasi online di Banda Aceh, penghasilan mereka menurun drastis. Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRA Irwan Johan menyatakan, munculnya transport online yang menggunakan aplikasi merupakan tuntutan zaman dan dampak dari perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi. Pemerintah pusat juga telah membuat aturan. Irwan Johan mengatakan jika untuk menyetop beroperasinya transportasi online bukan ranah dan kewenangan DPRA, melainkan eksekutif yaitu gubernur dan wali kota atau bupati. Sirelun, Bupati Bener Meriah Ahmadi SE memberi warning atau peringatan keras kepada seluruh reje atau kepala desa agar tidak mempermainkan dana desa. Dari Bener Meriah, Mahyadi melaporkan. Ahmad mengatakan jika itu terjadi, siap-siap dilengserkan atau dipecat dari kursi reje, apalagi polisi akan ikut mengawasi seluruh program yang dijalankan di desa. Hal itu disampaikannya saat memberi kata sambutan dalam acara Badan Kontak Majelis Taklim ke-8 di Kampung Sukamakmur, Kecamatan Wih Pesam. Ia mencontohkan, dalam beberapa bulan terakhir ini sudah ada sejumlah reje kampung yang diberhentikan karena tersandung masalah dana desa. Sidaralun, sehari sebelumnya mahasiswa Islam Indonesia bersama LSM Sejati menggelar demonstrasi di gedung DPRK Bener Meriah, Simpang 3 Redelong. Mereka menuntut Dewan untuk membentuk pansus anggaran desa 2015-2016 karena sebagian kepala desa diduga melakukan korupsi. Para demonstran menduga tiga desa di Bener Meriah secara jelas dan terang-terangan telah melakukan korupsi. Sirelun, jaksa dari Kejari Banda Aceh Rabu kemarin menjemput mantan Direktur Rumah Sakit Tengku Fakinah Banda Aceh dan Akper Tengku Fakinah Banda Aceh, Dr. H.M. Saleh Suratno di rumahnya di Jalan Makam Pahlawan Peniti, Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Mas Rijar melaporkan. Penjemputan itu atas perintah Mahkamah Agung yang menyatakan Saleh terbukti melakukan penggelapan dana Yayasan Tengku Fakinah sebesar 13 miliar saat ia menjabat Direktur Rumah Sakit Tengku Fakinah dan Akper Tengku Fakinah Banda Aceh. Atas perbuatannya, MA memvonis Saleh selama 2 tahun penjara pada 23 Februari 2017. Putusan tersebut lebih ringan 1 tahun dari tuntutan JPU Kejari Banda Aceh. Saleh dinyatakan melanggar pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan. Kepala Kejari Banda Aceh Erwin Desman SH mengatakan, penjemputan dilakukan setelah pihaknya menerima salinan putusan MA dari 1 November lalu. Sirelun, dua bom yang diduga sisa peninggalan kolonial Belanda diamankan tim pencinak bom atau J-bom di Resemen B Pelopor Lok Smawe di kawasan desa Menasah Asan, Kecamatan Lok Sukun, Aceh Utara. Dari Lok Sukun, Jafarudin melaporkan. Umar yang menemukan bom tersebut mengungkapkan jika bom itu ditemukan pada tahun 2014 lalu di kawasan Tambak Desa Lebok, Kecamatan Lok Sukun, Aceh Utara. Bahkan kala itu sempat hendak dijual, tapi penampung besi bekas menolak untuk membelinya. Kapolres Aceh Utara AKBP Ahmad Untung Suryanata melalui Kapolsek Lok Sukun AKP Teguh Yano Budi menjelaskan penampung besi tua tak berani membeli barang yang dijual karena bentuknya menyerupai bom. Karena tidak laku, benda berupa bom yang diduga sisa masa penjajahan Belanda itu dipajang Umar di pagar beton rumahnya sejak tahun 2014. Setelah dilaporkan ke polisi, kemudian polisi langsung memberitahukan ke tim J-Bom. Saat ini bom masa Belanda itu telah diamankan ke markas J-Bom Lok Semawe. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syirulun, pihak berwajib Polres Langsa hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembunuhan Ishak, 48 tahun warga Dusun Hijrah, Kecamatan Rantau Selamat, Aceh Timur, yang ditemukan tewas dengan sejumlah bacokan di kepala. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Kapolres Langsa AKBP Satya Yuda Prakasa SIK melalui Kapolsek Rantau Selamat Ibtu Edi Suprapto kepada Serambi FM mengatakan hingga kini pihak kepolisian masih terus bekerja melakukan penyelidikan untuk mengetahui dalang atau pelaku pembunuhan korban. Hingga kemarin sejumlah saksi sudah diambil keterangannya, baik sopir ekskavator yang pertama kali mengetahui korban terbunuh termasuk teman korban yang juga merupakan warga setempat. Barang bukti benda tajam yang diduga digunakan pelaku untuk membunuh korban Ishak belum ditemukan di sekitar lokasi. Diduga senjata tajam masih disembunyikan pelaku atau dibuang. Kapolres berharap kasus ini cepat terungkap dan pelaku segera dapat ditangkap. Syirulun, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh atau BNNP Aceh serta BNN Kabiren menandatangani kerjasama atau MOU dengan pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Al-Muslim Pesangan dalam hal memberantas peredaran dan pencegahan narkoba di lingkungan kampus tersebut. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Kabak Humas Umuslim Zulkifli Mko menjelaskan, pertemuan di Gedung Ampunci Pesangan dihadiri Kepala BNNP Aceh, Brigjen Pol Dr. Andes Faizal Abdul Nasir MH, Rektor Umuslim Dr. Haji Amiruddin Idris. Rektor Umuslim berharap dengan ditandatangani MOU bersama BNNP menjadi spirit untuk meningkatkan aktivitas P4GN di lingkungan kampus itu. Kerjasama dengan BNN ini untuk menciptakan kampus bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Syirulun, cuaca ekstrim melanda wilayah Kepulauan Simelu sejak beberapa hari terakhir dan telah menyebabkan tanah longsor dan menimbun badan jalan sepanjang 30 meter. Dari Sinabang, Sari Mulyasno melaporkan. Akibatnya akses jalan dari arah Pulau Bangkala menuju pusat kota Sinabang putus total selama hampir 7 jam. Selain itu, kepala jembatan di Kuala Makmur, Simelu Timur, amblas setelah diterjang derasnya air sungai. Kepala pelaksana BPBD Simelu, Ihsan Mikaris, mengatakan pihaknya harus memperbaiki satu persatu fasilitas publik yang terganggu akibat cuaca buruk melanda wilayah itu. Namun demikian, tanah longsor yang sempat menutupi badan jalan sudah bisa dilewati kendaraan setelah alat berat milik BPBD diturunkan ke lokasi tanah longsor. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 9 November 2017. Berita siang Serambi FM hadir setiap pukul 12.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syedaralun, wassalam.